يسره. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديث نمبر 339. وعن أبي محمد، داري أبو محمد، namanya adalah Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata." Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Siapa? Qati'. Siapa yang dimaksud qati'? Qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim. Diancam oleh Nabi alaihi salatu wasalam tidak akan masuk surga. Apa yang dimaksud tidak akan masuk surga di sini? Apakah mutlak berarti selama-lamanya dia akan di neraka? Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia beriman, jawab tidak. Ya, sebab kalau dipahami bahwa dia tidak akan masuk surga selama-lamanya, berarti dia orang kafir, musyrik. Padahal memutus silaturahim dosa besar, tapi belum kafir. Tidak ada satu perbuatan yang menyebabkan orang kafir apabila tidak istighlal, ya, tidak menghalalkan perbuatan itu. Zina, khamr, judi, membunuh, korupsi, semua tidak ada yang menyebabkan kafir kecuali dia istighlal. Ya, ini perkataan Imam At-Tahawi. La nukaffiru ahlal qiblah. Kami tidak berani mengkafirkan ahlul kiblat. Siapa yang dimaksud ahlul kiblat? Siapapun dia yang menisbatkan dirinya kepada kaum muslimin. Ya, kaum muslimin macam-macam. Ada yang salat di masjid, ada yang tidak. Tentu yang tidak salah, ya, tapi tetap muslim. Ada yang jujur, ada yang bohong. Ada yang amanah, ada yang tidak. Ada yang berzina, ada yang minum khamr, ada yang judi. Semuanya kaum muslimin. Ya, siapa mereka ahlul kiblah? Ah, kata Imam At-Tahawi, la nukafiru ahlul kiblah. Kami tidak berani mengkafirkan ahlul kiblah. Hatta yastahimma. Sampai mereka orang yang berbuat dosa itu menghalalkannya. Ah, baru kami kafirkan. Apabila ada orang mengatakan khamr halal, zina halal, babi halal, tidak sholat, tidak apa-apa. Tidak puasa Ramadan, tidak apa-apa. Halal. Baru kami kafir. Ya. Memutuskan silaturahim termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar yang ada. Apakah dia kafir? Tidak. Kalau dia tidak menghalalkan. Kecuali dia menghalalkan. Bahwa memutuskan silaturahim tidak apa-apa. Memutuskan silaturahim tidak berdosa. Baru dikafirkan. Itu pun setelah iqamatul hujjah. Ya. Lalu apa maksud sabda Nabi alaihi salatu wasallam di sini? Tidak akan masuk surga qati. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ini dipahami oleh para imam, tidak akan masuk surga ketika orang-orang seperti dia sudah masuk surga. Karena kan banyak orang yang sama. Ya. Dosanya sama, pahalanya sama. Mestinya kan masuk surganya bareng. Yang ini enggak masuk surga, nunggu dulu. Karena apa? Karena dia memutus silaturahim. Gitu. Tafsiran pertama, ya. Artinya orang derajatnya sama. Orang derajatnya sama, keadaannya sama, tentu masuk surganya sama, tetapi yang memutuskan silaturahim ini terhalang. Ini yang dimaksud tidak akan masuk surga ketika orang seperti dia sudah masuk surga. Tafsiran kedua bahwa tidak akan masuk surga pertama kali. Tidak akan masuk surga pertama kali. Ya, berarti dia masuk neraka dulu atau menunggu dulu dan seterusnya. Yang jelas tafsirannya adalah bukan tidak masuk surga sama sekali. Dan ini banyak sekali, ya. Perempuan yang melenggak-lenggokkan badannya, seorang pemimpin yang selalu memegang cambuk, dua calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat kata Nabi alaihi salatu wasallam, artinya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata beliau, mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium bau surga. Kapan? Ketika orang-orang masuk surga. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, at-tahdhirus syadid min qat'il arham, peringatan keras jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Apa yang dimaksud? Kita tidak menganggap saudara lagi terhadap adik kita atau kakak kita atau sepupu kita atau paman kita atau keponakan kita karena satu hal, ya, marah kita, tersinggung kita karena sudah keterlaluan perlakuan adik kita kepada kita, lalu kita putuskan, ya, tidak menyapa, tidak salam, tidak berkunjung dan seterusnya selama-lamanya, ya, sampai dia mati. Ini yang dimaksud memutus silaturahim, bukan tidak berkunjung kepada temannya, tidak berkunjung kepada kenalannya yang dulu sering dikunjungi. Nah, ini tidak. Karena sekali lagi saya ulang-ulang bahwa rahim adalah hubungan kekerabatan. Maka yang dimaksud menyambung silaturahim adalah menyambung hubungan dengan kerabat. Memutus silaturahim adalah memutus hubungan dengan kerabat. Bukan sahabat, bukan teman, bukan kenalan. Ya. Wa annaha sababun fil azabis syadid. Karena memutuskan silaturahim ini adalah penyebab adanya azab yang khas. Ya, azab yang pedih. Apa azab itu? Alladhi yahulu bainal mar'i wa dukulil jannati. Yaitu menyebabkan seseorang terhalang untuk masuk surga. Ibtidaan. Apa ibtidak? Pertama kali. Hasan Salim mengambil tafsiran yang kedua. Ya, dia tidak akan masuk surga pertama kali. Maksudnya pertama kali bukan orang pertama. Sebab kalau orang pertama masuk surga, tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, yang pertama kali membuka pintu surga, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Haram surga dimasukin oleh siapapun dari para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam sebelum dibuka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu bagaimana berarti surga tertutup belum ada penghuninya? Ya. Ya. Lalu bagaimana hadis-hadis yang mengatakan bahwa Ibrahim ini anakku mendapat pengasuh di surga. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib sedang berterbangan dari satu dahan ke dahan lain di surga. Ya, dengan kedua sayapnya pengganti dua tangannya yang dipenggal oleh tentara Romawi dan seterusnya. Ada beberapa riwayat bahwa sikulan di surga. Ya. Bagaimana menghubungkan dengan sabda Nabi ini, bahwa yang pertama kali membuka pintu surga adalah aku. Jawabnya adalah jasad dan ruh. jasad dan ruh. Adapun ketika Nabi alaihi salatu wasallam membuka pintu surga, maka beliau masuk surga jasadnya dan ruhnya. Adapun para nabi dan rasul yang di surga, para syuhada yang di surga, hari ini jasad mereka di mana? Iya, di perut bumi. Di kuburnya. Ya. Semua kita tahu jasadnya Ja'far bin Abi Thalib, jasadnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di kubur. Ada di kubur. Lalu bagaimana yang berterbangan dan seterusnya ruh. Ya. Ini istihad para ulama menggabungkan dua dalil. Karena apa? Karena tidak mungkin ada dua dalil yang bertentangan. Tidak mungkin ada sabda Nabi yang bertentangan dengan sabda Nabi yang lain. Tidak mungkin ada satu ayat bertentangan dengan ayat yang lain. Tidak mungkin ada sabda Nabi bertentangan dengan firman Allah. Dan tidak mungkin ada firman Allah, sabda Nabi bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin. Ya. Yang kedua atau yang terakhir, hanya ada dua fawaid dari hadis ini. Manistahalla qati'atar rahim. Barang siapa yang menghalalkan qati'atur rahim. Barang siapa yang menghalalkan, memutuskan silaturahim. Jadi dia meyakini bahwa memutuskan silaturahim tidak apa-apa. Tidak dosa. Aliman bihurmatihi, dan dia alim, dia tahu, dia tahu bahwa itu haram, tetapi dia nekat menghalalkan. Menghalalkan bukan melanggar, beda. Ya, orang yang berzina belum tentu dia menghalalkan zina. Orang yang berjudi, orang yang minum khamar belum tentu dia menghalalkan judi khamar. Dia menghalalkan pasti atur rahim, padahal dia tahu bahwa itu haram. Nah, kalau ada orang seperti ini, maka lam yadkhulil jannata abadan. Dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Berarti kafir kharijun 'anil millah. Keluar dari Islam. Kenapa? Karena istighlal tadi kita bahas. Fatwa dari beberapa imam termasuk Imam At-Thahawi. Siapa yang menghalalkan perbuatan yang haram, maka dia kafir. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya, Nabi mengharamkan khimar ahliyah. Nabi mengharamkan memakan daging keledai jinak. Ya, tentu keharaman ini lebih rendah dari haramnya anjing, haramnya babi, haramnya darah, haramnya binatang yang disembelih dengan nama selain Allah. Tetapi tetap saja haram. Barang siapa yang menghalalkan dan dia tahu sabda Nabi itu, dengan sengaja sabda Nabi itu ditolak, maka maka kafir, jelas. Dia menentang Nabi. Ya, walaupun masalah sepele kata orang. Gitu. Kalau ada orang yang tahu bahwa Allah dan Rasulnya mengharamkan, dia menghalalkan. Kalau ada orang yang tahu bahwa Allah dan Rasulnya menghalalkan, dia mengharamkan. Maka hal seperti ini menyebabkan dia kafir. Ya, jadi intinya kafir itu apa? Intinya kafir itu apa? Seperti iblis menentang, menentang. Allah menyuruh, dia tentang. Allah menghalalkan, dia haramkan. Allah mengharamkan, dia halalkan. Inti kekafiran di situ. Ya, maka kesimpulan orang akan jatuh ke dalam kafir ketika dia menolak satu ayat, menolak satu hadis dengan ilmunya, bukan dengan subhat. Kalau subhat lain lagi. Atau dengan pura-pura. Karena gengsi, lain lagi, ya. Atau dia kok enggak paham? Saya enggak paham, saya enggak paham, ya. Pemahaman saya bahwa ini halal, nah, ini lain lagi. Jadi betul-betul terang. Maka mengkafirkan seseorang mudah apa sulit? Sulit sekali, enggak bisa. Ya, dia harus paham. Dia tidak ada syubhat dan seterusnya sulit. Sulit, maka manhaj yang paling selamat dalam hal ini, tidak mudah mengkafirkan orang, adalah salaf. Lihat orang-orang Khawarij, lihat orang-orang NII, lihat orang-orang MMI, lihat orang-orang LDI, begitu mudah mengkafirkan orang lain. Ya, tidak pergi haji padahal kaya, kafir. Tidak pakai jilbab, kafir. Tidak menegakkan hukum Islam, kafir, kafir, kafir. Ya, apalagi tidak sholat. tidak sholat, ada beberapa a'immah yang mengkafirkan. Syaikh Utsaimin, Syaikh bin Baz, Imam Ahmad mengkafirkan. Ya, tapi pendapat ini lemah dibanding pendapat Syaikh Al-Albani, Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i yang tidak mengkafirkan secara mutlak. Ya, maka hati-hati hari ini dengan manhaj takfiri. Ya, hari ini berbagai macam dakwah masuk ke telinga kita. Ya, siapa yang tidak mempelajari manhaj yang hak, as-salaf, as-sunnah, maka dia bisa terkena syubhatnya. Ya, 340. Wa an Abi Isa, dari Abu Isa, namanya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat yang tinggi besar, selalu menyertai Nabi terutama dalam peperangan, seolah menjadi bodyguard Nabi. Ya, selalu menyertai Nabi. Maka ketika Nabi ketinggalan dalam perjalanan, dalam perang Tabuk, perjalanan pulang, Mughirah bin Syu'bah yang menemani. Ya, berdua saja ketinggalan dari rombongan. Rombongan ada di depan dan rombongan sudah sholat subuh. Lalu Mughirah bin Syu'bah dan Nabi masuk sholat subuh ketinggalan satu rakaat. Yang jadi imam adalah Abdurrahman bin Auf. Ya, kemudian Nabi dan Mughirah melanjutkan satu rakaat masing-masing. Dari sini keluar hukum bahwa sama-sama masbuk membuat jamaah bid'ah. Karena tidak ada contoh dari Nabi. Nabi melanjutkan sendiri, Mughirah bin Syu'bah melanjutkan sendiri. Tidak berjamaah lagi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala harrama alaikum, mengharamkan kepada kalian uquqal ummahat." Uquqal ummahat, berbuat durhaka kepada ibu. Kenapa disebut ibu? Apakah bapak berarti disepelekan? Tidak. Tidak, ya. Hukum ibu adalah hukum bapak. Hukum bapak adalah hukum ibu, kecuali ada dalil yang menegaskan perbedaan. Ya. Tentang keutamaan jelas. Tentang keutamaan jelas. Lebih utama siapa? Bapak atau ibu? Ibu, jelas. Ya. Apakah dari semua masalah kita harus nomor satukan ibu? Tidak. Lihat ketika nikah. Si wanita mau nikah. Maka yang berhak menikahkan, yang berhak jadi wali, ibu apa bapak? Bapak. Ya, ibunya enggak setuju. Dia nangis-nangis, ibunya enggak setuju. Bapaknya setuju. Sah apa tidak nikahnya? Sah. Ya, ibunya nangis-nangis setuju minta dinikahkan dengan laki-laki itu. Bapaknya saya enggak mau, saya enggak setuju. Ya, jadi nikah? Tidak jadi. Ya, kalau dipaksakan cari wali lain tidak sah. Kecuali dengan alasan syar'i. Kecuali dengan alasan syar'i. Misalnya si wanita si bapaknya ini ingin menikahkan anak perempuan tersebut kepada laki-laki kafir misalnya, baru. Ya, hilang hak perwaliannya. Gitu. Nah, maka Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam masalah ini nomor satukan ibu, dalam ini masalah, tapi dalam masalah nikah bapak yang berhak, bapak. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada kalian durhaka kepada ibu. Haram, dosa besar, termasuk bapak. Wa man'an wahad, Allah haramkan pula man'an wahad. Apa yang dimaksud man'an? Mana ayam na'u? Menolak. Artinya menolak permintaan. Ya. Man'u ma wajaba alaihi, menolak apa yang wajib atas dia. Mestinya itu dia berikan. Ya, mestinya dia memberi. Tetapi dia tidak beri. Misalnya dia harus memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, ya, atasan majikan wajib membayar gaji karyawannya, tapi dia tahan, dia tolak. Ini yang dimaksud. Memberikan sesuatu yang wajib bagi dia, tapi dia nggak mau berikan. Ya, nah, ini haram. Wahatin talabu ma laisa lahu, mencari, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ini luas penafsirannya. Ya, misalnya bukan hak dia, tapi dia ambil. Atau dia minta sesuatu yang bukan hak dia. Minta apa? Minta pada dasarnya kan halal. Ya, yang haram kan minta-minta. Artinya menjadi pekerjaan dia. Meminta. Tetapi yang dia minta ini jabatan. Nah, jadi haram. Ya, dia minta pekerjaan halal. Dia minta ini dan itu kepada ibunya, kepada temannya, dan seterusnya. Halal. Ya, sepanjang bukan minta-minta yang sifatnya pekerjaan. Tapi kalau yang dia minta itu jabatan, maka haram. Nabi larang, la tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan. Ya, jangan kalian minta jabatan. Aini yang dimaksud waman'an wahad. Waman'an wahad. Menolak yang mestinya dia berikan dan mencari apa yang bukan hak dia. Aini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham hari ini. Yang mestinya itu hak penguasa tapi dia ambil. Hak penguasa tapi dia ambil. Ya. Dia punya anak, anaknya mencuri, lalu dia amalkan surat An-Nur itu, wasariku wasariqatu faqta'u aydihuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya. Dia mau mengamalkan ayat itu, lalu anaknya yang mencuri itu dia pegang tangannya, dia ambil golok, dia potong tangan anaknya itu. Kira-kira dia dapat pahala apa berdosa? Berdosa. Kenapa? Dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Siapa yang diperintahkan untuk memotong tangan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat An-Nur? Penguasa, pemerintah. Ya, penguasa, pemerintah. Bukan ulama. Maka sepanjang sejarah kita tidak dapati Imam Syafi'i atau Imam Bukhari atau Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memotong tangan pencuri, enggak ada. Atau mencambuk, merajam seorang yang berzina, enggak ada. Mereka semua paham, sadar bahwa ini hak penguasa. Maka mereka tidak mau melakukan hal itu. Siapa yang melakukan hal itu berarti dia termasuk had. Mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya, itu hak penguasa. Nah, di antara hak penguasa yang diambil oleh tokoh-tokoh Islam hari ini adalah pemimpin-pemimpin organisasi hari ini adalah padahal itu hak penguasa apa? Mengumumkan satu Syawal. Mengumumkan satu Syawal. Tidak ada yang berhak mengumumkan satu Syawal kecuali penguasa yang sah. Tidak berhak mengumumkan bahwa hilal sudah kelihatan kecuali penguasa yang sah. Ya, saya melihat hilal ini malam 30 Ramadan. Saya melihat hilal, berarti saya yakin betul bahwa besok satu Syawal. Lalu saya turun ke lapangan, ke jalanan, saya siarkan di radio, televisi. Saya bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Karena apa? Bukan hak saya, bukan wewenang saya. Itu wewenang penguasa. Kalau mau, saya lapor kepada penguasa. Diterima laporan saya, alhamdulillah. Tidak diterima, ya enggak usah sakit hati. Karena tidak ada kewajiban bagi penguasa untuk percaya kepada saya. Ya, kalau dia enggak percaya gimana? Ya, ya biarin saja. Gitu. Nah, saya yakin karena besok satu Syawal, saya besok tidak puasa. Ya, tapi tidak boleh berkuar-kuar. Ya, udah diem saja, makan di rumah. Ya, paling anak istri. Ini tidak membuat fitnah. Nah, banyak di antara kita yang tidak paham. Ya, akhirnya berkuar-kuar, padahal melihat hilal, apalagi hisab. Ya, apalagi hisab. Hilal saja enggak berhak. Padahal jelas hilal kelihatan besok satu Syawal. Tapi kalau penguasa tidak mau terima laporan kita, kita tidak boleh sakit hati. Ya. Kemudian wa'dal banat. Termasuk yang diharamkan oleh Allah adalah membunuh atau mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Mereka merasa malu, mereka merasa mendapatkan aib dan beban yang berat apabila punya anak perempuan. Ya, mereka tidak suka anak perempuan. Tapi anehnya mereka beranggapan bahwa malaikat-malaikat itu adalah iya anak-anak perempuan Allah. Ini, ya, ini kan kurang ajar. Mereka enggak suka sama anak perempuan, tetapi mereka meyakini, menyatakan bahwa Allah punya banyak anak perempuan, yaitu para malaikat ini. Ya, kurang ajar sekali. Itulah orang-orang jahiliyah. Ya, apa alasan mereka mengubur hidup-hidup, membunuh anak perempuan? Karena rizki. Karena takut tidak bisa memberikan rizki. Karena biasanya anak perempuan tidak seperti laki-laki bisa mencari rizki kuat dan seterusnya. Ya, maka siapa yang menyetop kelahiran dengan alasan tidak bisa memberikan nafkah, dengan alasan tidak bisa mendapatkan rizki nanti anaknya, maka apa kata Nabi? Wa'dul khafi. Ya. Sama saja dengan membunuh, tetapi secara kopi, tidak secara terang-terang. Ya, ucapan Nabi ini beliau ucapkan ketika beliau mendengar ada para sahabat yang melakukan azan. Ya, beliau mengatakan wa'dul kopi. Dari sini sebagian ulama mengharamkan azan. Ya, tetapi pendapat yang lebih kuat azan ini boleh karena para sahabat melakukannya dan Nabi tidak mengharamkan secara syar'i. Nabi hanya mengatakan wa'dul khafi saja. Ya, Nabi hanya menyanggah dengan mengatakan ruh yang telah dipersiapkan oleh Allah tidak mungkin gagal. Ya, dengan KB enggak mungkin gagal. Artinya begini. Antum yang umurnya baru 20 tahun, 15 tahun belum nikah, nanti antum punya anak, anaknya berapa, ruhnya sudah ada belum? Sudah dipersiapkan oleh Allah. Ya, jadi antum si fulan umurnya 15 tahun, Allah sudah persiapkan anak dia itu 7. Ya, bahkan namanya Allah sudah tahu, namanya siapa. Ya, Allah Maha tahu. Kalau belum tahu bukan Allah namanya. Allah sudah persiapkan 7 ruh untuk anak antum. Berhubung antum KB atau azal, akhirnya anak antum cuma 2. Ya, yang 5 entah kemana. Mungkinkah itu? Mungkinkah itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Lemah sekali Allah. Bodoh sekali Allah. Tidak ada daya Allah kalau begitu. Ruh yang telah dipersiapkan oleh Allah tidak mungkin gagal. Walaupun kita semua KB. Loh. Ternyata banyak orang KB dan ternyata anaknya cuma 2. Cuma 1. Kita jawab. Ya roh yang dipersiapkan untuk si fulan memang cuma 2. Cuma 1 begitu. Ya. Roh yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk anak bin Malik 100 lebih. Roh yang Allah persiapkan untuk si fulan yang anaknya 11 ya 11 dan seterusnya tidak mungkin gagal. Hari ini banyak orang KB dan anaknya cuma 2, berarti kita katakan memang roh yang dipersiapkan oleh Allah cuma 2. Bukan karena dia KB. Nah, bolehkah kita KB? Boleh kalau dengan tujuan kesehatan misalnya daruriyah, ya, bukan takut tidak bisa memberi makan. Sebab Allah marah ketika itu semua kita lakukan dengan alasan kita tidak bisa memberi makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang ngasih makan kepada anak-anak kalian aku, kata Allah, bukan kamu. Wa iyyakum, dan termasuk yang memberi makan kepada engkau, aku. Ya. Kemudian wa karihalakum kila wa qala. Allah juga membenci. Kila wa qala. Katanya. Jadi dikatakan, mengatakan. Dengar ucapan ini disampaikan kepada orang lain, dengar ucapan begini disampaikan kepada orang lain, berita seperti ini semuanya disampaikan kepada orang lain. Ini Allah tidak suka. Qala wa qila. Ya, maka kafa bil mar'i itsman ayuhaddits bi kulli ma sami'a. Cukup dosa seseorang apabila dia menyampaikan, mengucapkan semua apa yang dia dengar. apa yang dia dengar sampaikan kepada orang lain. Enggak ada yang disimpan di hatinya sama sekali, enggak ada. Hai ini kafa bil mar'i itsman. Cukup dosanya sudah cukup. Ya, walaupun dia enggak bohong, enggak menambah, enggak mengurang. Ya, persis seperti apa yang dia dengar, tapi dia sampaikan, tapi qala wakila. Bukan masalah ilmu, bukan masalah pengetahuan, tapi masalah gosip, kasus ini dan itu. Nah, oleh karena itu, menyampaikan berita kepada orang lain tidak ada gunanya kecuali dalam hal-hal tertentu. Ya, untuk menyelesaikan masalah, untuk minta fatwa dan seterusnya. Bukan untuk dinikmati. Bukan untuk dinikmati. Hari ini banyak orang menikmati aib orang lain. Ya, ditonton, dinikmati. Oh, ternyata selingkuh sama itu ya. Oh, itu bukan bapaknya ternyata ya. Oh, dinikmati betul. Ya, dan merasa senang sekali. Dan merasa bangga menyampaikan kepada orang lain. Berita baru, berita hangat. Padahal enggak ada gunanya sama sekali. Enggak ada sifat ilmiah ilmu sama sekali. Ya, ini dibenci oleh Allah Rabbul Alamin. Qala wakila. Katanya. Kemudian waqat rasa soal, terlalu banyak bertanya. Nah, ini tidak boleh. Pertanyaan yang seperti apa? Pertanyaan yang seperti Bani Israil. Adapun pertanyaan sahabat beda. Antum bisa lihat pertanyaan yang terjadi, pertanyaan yang diajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada berapa macam? Ada beberapa macam pertanyaan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa? 3. Ya. Yang pertama, pertanyaan yang sifatnya mengingkari. Ya. Wa darabalana masalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idama wa hiya ramim. Pertanyaan tapi untuk mengingkari. Pertanyaan siapa? Orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka datang kepada Nabi membawa tulang belulang dengan mengatakan, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah ramim, yang sudah hancur ini? Siapa? Pertanyaan ini bukan ingin tahu jawabannya, yaitu Allah enggak. Artinya mengingkari. Mana ada orang yang sudah mati, tulang belulangnya sudah hancur berantakan, mau dihidupkan lagi? Enggak. Nah, ini diantara pengingkaran orang-orang kafir jahiliyah terhadap kebangkitan dengan jasad. Adapun dengan roh mereka meyakini. Dengan roh iya, dengan jasad mereka tolak. Maka siapa yang mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat kita akan dibangkitkan rohnya saja, berarti dia mengikuti jejak langkah Abu Jahal Abulah. Ini pertanyaan Abu Jahal Abulah. Ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan yang sifatnya ngetes. Nah, pertanyaan siapa ini? Dia juga kepada Nabi alaihi wasallam. Pertanyaan siapa? Iya, ahli kitab. Pertanyaan ahli kitab, pertanyaan ngetes. Karena ahli kitab berilmu, tahu orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, tanya sama Muhammad. Tentang apa? Tentang ruh. Kalau dia jawab macam-macam, berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia diam, gak berani jawab, gak tahu, berarti dia Nabi. Lihat. Ini Yahudi berilmu mereka, gak tahu. Tahu betul siapa Muhammad SAW. Lebih tahu daripada anak-anaknya sendiri. Lebih tahu daripada terhadap anak-anaknya sendiri. Ya, tapi mereka tidak beriman. Maka tahu tanpa mengikrar, maka tidak disebut sebagai iman. Ya. Mereka tahu kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pertanyaan jenis kedua. Dan ini pertanyaan yang buruk. Bagaimana pertanyaan mereka terhadap Nabi Musa. Sapi yang seperti apa, yang warnanya apa, dan seterusnya. Ya, ini yang dibenci. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang bermanfaat, pertanyaan untuk diamalkan, pertanyaan agar meringankan bagaimana cara pelaksanaan ibadah. Ini pertanyaan siapa? Pertanyaan para sahabat. Lihat, antum catat pertanyaan sahabat. Bandingkan dengan pertanyaan ahlu kitab, bandingkan dengan pertanyaan Abu Jahal Abu Lahab. Semuanya ditujukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, berbeda sifatnya. Enggak ada sahabat yang bertanya yang merupakan pengingkaran, enggak ada. Enggak ada. Ya. Nah, maka orang ingin menyamakan sahabat dengan Abu Jahal Abu Lahab, terutama orang Syiah, itu pertanyaan Umar ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutuskan mari kita pulang, gak usah masuk Mekah karena dihalangi oleh Abu Sufyan. Nah, kemudian Umar bertanya, bukankah engkau Rasul? Bukankah engkau bermimpi bahwa engkau masuk, bisa masuk ke dalam kota Mekah dan mencukur rambutnya, artinya tahallul dengan aman? Bukankah kita Muslim, mereka kafir, kenapa kita enggak perang saja? Ini pertanyaan Umar. Apakah pertanyaan mengingkari? Tidak. Orang Syiah mengatakan ini pertanyaan mengingkari. Tidak. Kenapa? Karena dijawab oleh Nabi dan setelah dijawab Umar diam. Apa jawab Nabi? Iya, aku Nabi, betul. Ya, kemudian aku bermimpi. Nabi kalau bermimpi enggak ada yang bohong karena mimpi Nabi semuanya adalah wahyu. Kalau kita yang mimpi, ya namanya juga mimpi. Ya, kembang tidur misalnya. Enggak boleh kita melakukan sesuatu berdasarkan mimpi kita. Ya, enggak boleh. Ya. Kamu pasti datang bawa uang. Kenapa? Semalam saya mimpi. Kamu datang bawa uang, ngasih ke saya, enggak boleh. Karena itu mimpi. Kalau mimpi Nabi alaihi salatu wasallam wahyu. Nah, ini yang ditanya oleh Umar. Umar enggak paham. Kenapa sudah mimpi masuk kota Mekah dan mencukur rambutnya, kenapa enggak jadi? Kenapa kita harus pulang lagi? Bukankah engkau Nabi? Kalau mimpi pasti benar. Gitu. Pertanyaan Umar enggak paham, Umar. Bukan mengingkari. Maka setelah dijawab oleh Nabi, diam Umar. Apa jawab Nabi? Apa jawab Nabi, ha? Iya, bukan tahun ini. Apakah aku berkata bahwa aku bisa, aku mimpi kemudian bisa masuk ke Mekah tahun ini? Bukan. Bukan tahun ini, bisa tahun depan, depannya lagi. Diam Umar. Ya, diam Umar. Nah, inilah pertanyaan para sahabat. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sahabat yang isinya membenarkan Nabi alaihi salatu wassalam, yang isinya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan mengingkari. Ya. Nah, yang dibenci oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, waqatratus soal, memperbanyak pertanyaan, adalah pertanyaan jenis pertama dan kedua tadi. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang bersifat seperti pertanyaan Bani Israel tentang sapi betina itu. Ya. Yang terakhir, wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Dan menyia-nyiakan harta. Ya, ini dibenci oleh Allah, bahkan bisa jatuh ke dalam haram, disia-siakan harta itu, walaupun sedikit. Ya, maka termasuk bentuk kesia-siaan adalah kita membiarkan ada harta, ya, yang tidak seberapa, atau makanan atau apa kita biarkan tanpa dimanfaatkan, dan itu di pinggir jalan atau di tempat-tempat tertentu, ya, ini termasuk bentuk kesia-siaan. Maka Nabi ketika melihat sebutir kurma, maka beliau mau ambil, mau makan, padahal beliau tahu ini bukan miliknya, ya. Karena apa? Karena sia-sia kalau didiamkan. Hanya beliau ingat bahwa jangan-jangan ini kurma zakat, maka beliau batalkan. Ya, beliau batalkan. Karena ini syubhat. Kalau sampai kurma zakat, berarti beliau memakan hal yang haram. Karena beliau dan keluarga beliau haram memakan harta zakat. Ya, maka kalau antum jalan, di jalan ada uang 5 ribu, 10 ribu, ambil jangan. Ambil jangan. Ambil. Kalau tidak, maka sia-sia, hancur atau apa, atau mungkin dimanfaatkan oleh orang kafir. Ya, mendingan kita yang memanfaatkan daripada orang kafir. Ya. Itu dengan syarat kita tidak tahu itu milik siapa. Kalau kita tahu bahwa itu milik si fulan, ya tentu harus kita kembalikan. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Ada beberapa poin dari hadis ini. Yang pertama, tahrimu uquqil ummahat, haramnya berbuat durhaka kepada ibu. Wa kadzalikal aba, begitu juga durhaka kepada ayah. Sama-sama durhaka, walaupun tingkatannya beda. Sama-sama haram, tingkatannya beda. Orang yang memukul, menendang orang lain tanpa alasan yang hak, dia berdosa. Kalau dia membunuh, lebih berdosa lagi. Jadi sama-sama dosa, sama-sama haram, derajatnya berbeda. Sama-sama ketaatan, sama-sama ibadah, keutamaannya berbeda. Ya, antum sholat qobliyah subuh, berapa pahalanya? Lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau sholat subuh, lebih besar lagi. Subuh wajib. Sesuatu yang wajib pasti lebih besar daripada yang tidak wajib. Karena tidak mungkin Allah mewajibkan sesuatu yang kecil. Yang Allah wajibkan pasti besar. Maka untuk memilah mana yang besar, mana yang kecil, tidak boleh dengan ro'yu. Tidak boleh dengan logika kita. Tapi harus dengan dalil. Ya, kalau dengan ro'yu kita bisa katakan yang lebih banyak pahalanya itu tuh yang gali kubur. Udah sendirian gali kubur, peringatan, habis sarapan, habis air, karena gali kubur berat. Ya, sendirian lagi. Tapi dalil mengatakan kalah dengan apa? Mengangkat bertakbir 4 kali, mengangkat tangan 1 kali atau 3 kali menurut pendapat yang lain, membaca Al-Fatihah, selawat, doa, doa lagi, kemudian salam. Ya, enggak sampai 10 menit. Ringan. Ya, apa pahalanya? Berapa pahalanya? Iya, 1 qirat. 1 qirat, 1 gunung. Ya. Padahal kalau pakai akal lebih berat yang gali kuburan daripada yang sholat mayat, kan begitu. Tapi karena sesuatu keutamaan itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan akal, maka kita yakini bahwa mensolati mayat yang hanya 4 takbir kemudian 2 salam, ya, sebagian riwayat mengatakan 1 salam, maka itu lebih besar daripada gali kuburan yang barangkali 1 jam, 2 jam peringatan, capek dan seterusnya. Ya. Wa khassa al-ummahat bi-dzikri lidhafihinna wa shiddati hajatihinna wa li'anna al-ihsana ilayhin muqaddamun 'ala al-ihsani lil-aba. Dikhususkan penyebutan di sini ibu, karena apa? Karena lemahnya ibu itu, lemah. Kalau bapak kuat, maka si anak yang berani sama bapak, karena apa? Si anak yang tidak berani, yang takut kepada bapak, yang nurut kepada bapak, karena apa? Ya, karena bapak kuat, ya. Kalau ngelawan, ya pukul, banting, tendang, ya, bapak kuat. Kita kalah. Tapi kalau sama ibu, kalau sama ibu, antum umur 20 tahun, tenaga, kalau berantem tentu menang. Tetapi ketika antum taat, berarti ini lebih besar. Karena ibu itu lemah. Perempuan itu lemah. Ya, maka ketaatan kepada ibu bisa lebih ikhlas daripada kepada bapak. Kalau kepada bapak, karena kita kalah. Ya, secara umum seperti ini. Kemudian hurmatu man'i hukukil ibad. Haram menghalangi hak seorang hamba. Ada orang yang berhak terhadap harta kita, kita halangi. Ini haram. Apa misalnya tadi, anak istri. Anak kita, istri kita berhak terhadap harta kita, berhak terhadap ilmu kita, berhak terhadap perhatian kita. Kemudian kita tidak berikan. Harta tidak kita berikan, ilmu tidak kita berikan, kita tahu cara wudu Nabi, cara sholat Nabi, tapi tidak kita ajarkan, anak istri kita jadi enggak tahu, maka kita telah berbuat haram. Ya, kenapa? Karena anak istri kita adalah yang paling berhak terhadap itu semua. Gitu ya, terutama ajaran tadi. Ah, begitu juga yang lain. Ya, dia berkewajiban untuk memberi gaji kepada anak buahnya. Anak buahnya, karyawannya berhak terhadap upah. Tetapi dia tahan, maka dia berdosa. Jangankan ditahan, ditunda, dia terkena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqtul ajira ajrahu qabla ayajifa irkuhu. Berikanlah gaji itu kepada karyawanmu sebelum iya kering keringatnya. Artinya apa? Ya cepat. Ya, tentu tidak dipahami secara zahir. Gak pakai nanya, udah kering belum keringatnya? Gak. Apalagi kalau di AC kan gak keringatnya. Artinya cepat. Artinya bagaimana perjanjian itu? Seminggu sekali, Sabtu pagi, ya iya, jangan Sabtu siang. Ya, sebulan sekali, tanggal 5, ya jangan sampai tanggal 6. Gitu. Ya, ini banyak dilanggar oleh para majikan. Ya. Yang ketiga, hurmatu akhdi ma laysa laka fihi haq. Haram mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Haram mengambil sesuatu yang bukan hakmu. Ya, berarti dari sini mengambil sesuatu yang hak kita boleh, tidak tercela. Ya, kita berhak terhadap gaji kita. Kita berhak terhadap nafkah dari bapak ibu kita. Kita minta, kita mengambil, tidak berdosa. Walaupun dengan cara seolah mencuri. Tapi dalam rangka mengambil hak. Ya, sebagaimana pertanyaan Hindun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai Nabi, Abu Sufyan suami saya bakhil, pelit, tidak memberikan kepada saya dan anak-anak saya nafkah yang cukup. Bolehkah aku mengambil tanpa pengetahuan dia? Nabi menjawab, boleh. Seolah kan mencuri kan? Tapi dalam rangka mengambil hak. Ya. Itu motor milik saya. Karena BPKB dan seterusnya atas nama saya. Tetapi karena pintarnya dia, maka dipakai dia terus. Nah, maka saya ambil tanpa pengetahuan dia. Ya, saya tidak berbuat salah. Karena apa? Hak saya. Walaupun dengan cara seolah mencuri, mengambil tanpa pengetahuan dia. Ya, kenapa hak saya? Gitu. Antum yakin betul bahwa itu sendal antum. Ya, antum ingat betul, yakin betul. Ya, yang hilang seminggu yang lalu, ada di situ. Ya, nah, antum tahu orang yang pakai. Nah, orangnya masuk, antum sembunyiin sana. Ya, nah, antum pakai, enggak berdosa karena hak antum. Tapi yakin betul ya. Jangan kayaknya sendal saya nih. Nah, jangan. Yakin betul. Ada tanda apa misalnya? Ya, enggak boleh kayaknya. Ya. Ya, sepertinya sudah masuk waktu Isya, kita salat dulu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.